Saya itu minta dengan sangat satu, Nahdlatul Ulama dari pusat, entah bagaimana pengorganisasian dan pengelolaannya, itu menyusun dan menerbitkan buku fikih, katakanlah mungkin namanya fikih Nahdliyah, yang pasti berisi fikih-fikih yang dasar, yang default mengenai hal-hal yang setiap hari menjadi panduan bagi orang Islam, tapi ada tekanan atau aksentuasi terhadap tantangan-tantangan yang sekarang sedang terjadi. Jadi ada fatwa yang jelas mengenai ziarah kubur, ada fatwa yang jelas mengenai kenduri, ada fatwa yang jelas mengenai selawatan, musik, dan lain sebagainya. Panduan resmi dari Nahdlatul Ulama, kalau ada, itu akan sangat bagus, sehingga kita tidak setiap kali buka meneh, aku kudu jelaske meneh, ibadah mahdhah begini, muamalah begitu, dan seterusnya. Kalau ada buku panduannya, tinggal dicetak kembali, dibagi, dan itu sebenarnya tidak ada masalah dengan semua faham-faham baru itu, kalau Nahdiyin sendiri punya pemahaman yang cetha mengenai Islam sebenarnya. Pertahanannya cuma itu, tidak usah marah kepada orangnya. Kalau orangnya punya pendapat kayak apapun, biar saja. Asal Anda sendiri yakin dengan yang Anda pahami mengenai Islam.